بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سيدنا رحمه الله: ibu-ibu, bapak-bapak, saudara kaum muslimin di kota Kupang dan sekitarnya, alhamdulillah kebaikan demi kebaikan selalu diberikan kepada kita. Maka marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan terus kita menambah ilmu tentang agama yang Allah tunjukkan kita, yang tidak semua orang diberikan petunjuk ini, tidak semua orang diberi kesempatan kebahagiaan mengenal agama yang indah ini. Maka semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang luar biasa ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah tercurah kepada beliau, bahkan terhadap kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita cermati ayat ini, sebagian akan bertanya, kenapa Allah hanya mengatakan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam? Apakah artinya kita boleh hidup dalam kondisi bukan Islam? Gimana kira-kira? Kalau ada yang bertanya, perintahkannya kan matilah dalam kondisi Islam. Berarti hidup boleh kondisinya enggak Islam. Yang penting nanti mati kondisinya Islam. Gitu kira-kira. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mengatakan innal mauta, bahwa kematian itu apa? Cermin, mir'atul hayati. Kematian adalah cermin kehidupan. Tidak ada ceritanya orang hidup dalam kerusakan dan keburukan kecuali amat sangat sedikit yang kemudian akhir kehidupannya menjadi orang baik. Orang kalau hidupnya tidak baik, maka demikian pula lah akhir kehidupannya. Maka ketika Allah mengatakan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, artinya hiduplah dalam keadaan Islam, yang dengan itu akan mengakhiri hidup pula dalam keadaan Islam. Yang ini sesuai dengan apa yang akan kita angkat malam ini, akhir kehidupan yang indah, yang sering kita sebut sebagai apa? Husnul khatimah. Kira-kira yang hadir di sini yang pengen husnul khatimah siapa? Semua insyaallah. Semua ini Tapi jangan sampai inginnya kita seperti inginnya kita haji. Siapa yang di sini ingin haji? Semua ingin haji. Mas Ahmad ingin haji? Ingin. Sudah punya tabungan haji Mas Ahmad? Belum. Belum, katanya pengen. Tabungan haji? Enggak punya. Sudah beli baju haji? Baju ihram? Belum. Belum, katanya pengen haji. Baju ihram belum. Sudah punya foto Ka'bah? Belum pula loh. Gimana? Kita ini sering seperti ini. Katanya ingin, tapi tidak berusaha. Pinginnya hanya apa? Bermimpi, berkhayal. Jangan-jangan demikian pula ketika kita ingin husnul khatimah. Ternyata kita tidak mempersiapkan diri untuk husnul khatimah. Maka semoga kesempatan singkat kita bersua ini, kita berjumpa ini, bisa berbagi ilmu, sehingga ingin tadi tidak cuma ingin bermimpi, ingin kekhayalan, tapi keinginan yang membuncah, keinginan yang menjadi tekad kuat. Saya bercita-cita, benar-benar ingin menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Maka mari kita cermati tulisan salah seorang ulama dalam artikel yang singkat. Beliau memulai dari apa? Definisi husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Kita sudah terjemahkan. Kalau artinya akhir kehidupan yang indah. Apa toh maknanya hidupnya berakhir dengan indah? Tentunya banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama. Yang itu kemudian coba dirangkum dalam tulisan ini, dikatakan an yuwaffiqal abdu, an yuwaffiqal abdu qabla mautihi litaqasi amma yudhibu rabbah subhanah. Seorang hamba mendapatkan petunjuk. Seorang hamba kita ini selaku hambanya Allah mendapatkan petunjuk. Apa petunjuknya? Untuk menjauhi segala hal yang membuat Allah murka. Maka kalau ada slogan, ada kata-kata yang mengatakan kecil dimanja, muda poya-poya, tua bahagia, mati masuk surga, bisa tidak? Bisa dan mungkin tidak. Bisa kapan? Kalau dia menjelang matinya mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menjauhi keburukan yang tadi kita sebutkan. Bahwa ada orang, tapi memang ini sedikit, karena kematian adalah cermin kehidupan. Orang mendapatkan petunjuk sebelum matinya. Kapan itu sebelum mati? Sebulan? Setahun? 10 tahun? Semuanya bisa. Karena kematian adalah rahasia Allah. Kata orang, kematian itu bisa jadi yang tua duluan atau yang muda belakangan. Ya, kematian itu bisa jadi yang tua duluan atau yang muda belakangan. Ini curang gitu ya. Kematian itu seperti pohon kelapa katanya, yang sudah kering jatuh, tapi yang baru, kecil juga jatuh. Kadang yang kelapa muda juga bisa jatuh. Maka maksudnya sebelum kematian kita tidak tahu kapan kita mati. Maka tadi pagi kita bahas bahwa petunjuk harus dicari, bukan ditunggu. Kalau yang duduk di rumah sekarang, apakah bisa dengar ceramah? Tidak bisa. Tapi yang mau datang ke masjid, menyempatkan duduk, bisa mendengarkan ceramah, dan insya Allah membuka pintu hidayah. Maka ketika dikatakan husnul khatimah adalah mendapatkan hidayah untuk menjauhi hal-hal yang membuat Allah murka, berarti kita perlu mencari di mana hidayah itu berada. Di majelis ilmu, di khutbahnya para khatib. Sebenarnya minimal hati kita itu seminggu sekali dicas dengan khutbah apa? Para khatib. Cuman sayangnya banyak yang keliru baca doa masuk masjid kalau hari Jumat. Apa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tapi kalau hari Jumat seringkali salah. Ketika masuk masjid yang dibaca bismikallahumma amutu wa ahya. Doa apa itu? Karena begitu khatib mulai khutbah, kita juga mulai tertidur. Nah, mekanisme ini enggak jalan. Padahal seharusnya minimal seminggu sekali kita dapat pencerahan dari para khatib. Ini yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau mau ikut khutbah Jumat, ya harus menyiapkan diri untuk tidak tertidur. Memang katanya apa, ilmu itu berat. Nah, buktinya apa? Begitu mendengarkan ilmu, kepala mulai tertunduk. Itu menunjukkan ilmu itu berat gitu ya. Sampai kepala pada tertunduk semua. Ayo, kita kembali pada pembahasan ini. Maka kalau ada orang yang kehidupannya mungkin tidak baik, tapi sebulan, tapi dua bulan, tapi setahun menjelang kematiannya, subhanallah, yang dulunya tidak kenal masjid, kemudian menjadi orang yang selalu datang sebelum muadzin, kemudian ternyata akhir kehidupannya dalam kondisi ini, maka kita berhusnudzon bahwa orang ini meninggal dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Dari mana definisi ini bisa kita ambil? Definisi ini bisa kita ambil dari riwayat Imam Ahmad. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan istakmalahu." Kalau Allah menghendaki pada hambanya itu kebaikan, kebaikan artinya kebaikan di akhir hidupnya, istakmalahu. Kalau kita artikan letter lux, istakmalahu itu artinya mempekerjakannya. Para sahabat kaget. Allah butuh karyawan? Allah butuh pekerja? Jawabnya pasti tidak. Maka para sahabat bertanya, kaifa yastakmiluhu? Bagaimana Allah mempekerjakan seorang hamba ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, yuwaffiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Allah memberikan petunjuk kepadanya untuk beramal yang baik sebelum dia meninggal. Jadi kalau ada seseorang yang di akhir hayatnya kita melihat kebaikan-kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, maka kita bisa berhusnudzon bahwa dia meninggal dalam keadaan husnul khatim. Yang mana memang tadi pagi ditanyakan bagaimana tandanya, saya lupa kalau kita mau bahas malam ini. Maka husnul khatimah itu punya dua tanda. Hanya dua Ustaz, maksudnya dua kelompok besar. Para ulama membagi menjadi dua golongan. Golongan apa? Golongan yang dengan tanda ini 100% kita yakin dia adalah husnul khatimah. Dan golongan kedua itu golongan yang kita berhusnudzon tidak bisa dipastikan 100%. Apa yang tidak bisa dipastikan 100% itu? Saya akan mulai dari sini secara kelumit dulu. Nanti kita akan balik lagi. Contoh yang paling terkenal misalnya orang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, itu dikatakan mati husnul khatimah. Tapi dalam kenyataan Anda di Kupang gitu ya, banyak bertetangga dengan non muslim, kira-kira pernah gak mendapati orang non muslim mati di hari Jumat? Hah? Pernah, sering. Apakah kita katakan dia husnul khatimah? Ini membabi buta namanya. Hah? Lu kan hadisnya mengatakan mati di hari Jum'ah husnul khatimah. Ini non muslim. Hah? Walaupun di hari Jum'ah, ya tidak dikatakan husnul khatimah. Ini maksud dari apa? Kelompok kedua. Yang itu tidak bisa dijadikan standar 100%. Lalu yang menjadi standar 100% apa? Mari kita baca keterangan para ulama. Adalah tanda yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fusilat ayat 30. Dalam surat Fusilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Dan ketika kita berbicara tentang istiqamah, ini adalah perkara yang amat sangat penting. Kenapa amat sangat penting? Siapa kira-kira bisa dikasih jawaban? Tadi door press-nya di bawah kali. Siapa yang biasa jawab? Kenapa istiqomah itu sangat penting? Door press-nya ini sudah. Yang bisa jawab dapat satu piring. Insya Allah semuanya sudah hafal, cuman kadang kurang merenungkan saja. Satu doa yang kita baca setiap hari berulang kali. Apa doa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Mustaqim akar katanya sama dengan istiqamah. Istaqamah, yastaqimu, istiqamatan, mustaqimun. Maka istiqamah itu penting, bahkan amat sangat penting, sehingga Allah janjikan orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, apa janjinya? Akan turun kepadanya malaikat. Kapan turunnya malaikat ini? Di saat sakaratul maut. Sakaratul maut adalah akhir kehidupan kita, atau bahasanya bangsa lain apa? Finishnya kita. Tapi ternyata ibu dan bapak kaum muslimin rahimakumullah, ternyata kematian bukan hanya finish bagi kehidupan kita. Ada juga pihak lain yang melihat bahwa kematian adalah finish baginya. Bagi siapa? Bagi siapa? Sama, itu bagi manusianya. Pihak lain selain manusia, bagi setan. Setan memandang kematian adalah finish juga. Finish untuk apa? Menggoda manusia. Karena setan tidak akan menggoda yang sudah mati, gak ada gunanya, karena amalnya sudah putus. Maka kalau pelari sudah melihat finish di depan matanya, apa yang dilakukan? Sprint, lari sekencang-kencangnya. Maka perlu difahami, disinilah godaan paling besar dalam masa hidup manusia. Sehingga kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, tuntunlah orang yang hendak meninggal itu dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia dalam goda yang luar biasa. Maka perlu didampingi, perlu ditemani dan dituntun supaya tidak apa, tergoda dengan rayu syaitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang husnul khatimah, Allah kirim siapa? Malaikat yang memberikan kabar gembira. Tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Dan kabar gembira akan surga yang telah dijanjikan untukmu. Dan kita bisa bayangkan, kalau kita dapat kabar gembira, misalnya putranya bapak ibu atau rekan-rekan yang di sini habis melamar pekerjaan, kemudian kabar gembira apa? Bahwa Anda diterima di pekerjaan tersebut. Bagaimana rasanya? Bahagia. Bahagia satu. Rasa yang lain? Kapan saya mulai kerja? Sehingga orang kalau dapat gembira, kamu tidak perlu takut. Takut apa? Terhadap apa yang kamu akan hadapi di akhirat. Dan tidak perlu sedih. Sedih apa? terhadap apa yang kamu tinggal di dunia. Karena dua faktor inilah yang menyebabkan kita takut mati. Apa itu? Kita takut nanti kalau setelah mati apa yang akan menimpa kita. Dan kita takut kalau kita mati bagaimana istri dan anak kita. Kalau ibu-ibu gak perlu takut gitu ya. Kalau ibu-ibu meninggal gak perlu takut sama bapak-bapak. Cari yang lain ya. Kan bapak-bapak ini kadang berpikir sok pahlawan gitu ya. Jadi kita ini para suami ini sok pahlawan. Bagaimana sok pahlawan? Merasa yang ngasih makan istri dan anak kita siapa? Saya. Hah? Padahal yang ngasih makan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat ketika istri kita sebelum nikah sama kita makan tidak? Makan gitu ya. Berarti yang ngasih makan bukan? Bukan kita sebagai suami. Bahkan mungkin ketika belum nikah sama kita makannya lebih enak. Ketika tinggal sama orang tuanya kan gitu. Maka jangan sok pahlawan para suami ini. Kita itu cuman apa? Perantara dari Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya. Maka Allah kabarkan kepada orang yang meninggal husnul khatimah, dikirim malaikat membawa kabar gembira. Nah inilah alamat yang 100% pasti orang ini husnul khatimah. Cuma masalahnya tanda yang ini siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa merasakan? Si mayit. Si mayit saja. Jadi yang bisa tahu dan merasakan hanya si mayit. Dan si mayit gak akan cerita kepada kita. Kalau cerita kepada kita bubar nanti. Bubar ya, mayitnya sudah kita mandikan tiba-tiba cerita. Malaikat datang. Lari ya. Maka inilah tanda yang memberikan tanda 100% bahwa dia husnul khatimah. Maka tanda inilah yang perlu kita cari sebenarnya. Bukan kemudian kita apa? Tolong ya saya nanti mati hari Jumat. Belum tentu hari Jumat itu husnul khatimah. Tapi mari usahakan, mari kita kejar apa untuk husnul khatimah dengan datangnya kabar gembira para malaikat. Nanti kita akan sebutkan apa kunci husnul khatimah. Nah kita berpindah sedikit kepada tanda-tanda yang lain. Apa tanda-tanda yang lain? Kelompok kedua tadi. Yang pertama, ini yang pertama ini sebenarnya bisa masuk kepada tanda yang hampir 100% tadi, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia mengucapkan la ilaha illallah, perhatikan di sini. Termati dakhalal jannah. Dakhala dalam bahasa Arab ini kata kerja apa? Lampau. Karena kata kerjanya yang akan datang dakhala yadkhulu. Tapi perhatikan Rasulullah SAW mengungkapkan dengan dakhala. Padahal surga itu masih nanti atau sudah dulu? Kita masuk surga? Masih nanti. Tapi kenapa menggunakan kata lampau? Para ulama mengatakan untuk memastikan bahwa orang yang bisa mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah, ini jaminan dia pasti akan masuk surga. Cuman masalahnya pasti itu bisa pasti langsung, bisa apa? Dia mendapatkan hukuman dulu di api neraka. Na'udzubillah min. tapi dia pasti masuk surga. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim bahwa akan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah walaupun hanya sebesar biji gandum kebaikan dalam hatinya. Akan masuk surga orang yang mengatakan la ilaha illallah meskipun di hatinya hanya sebesar dzarrah, barang yang paling kecil, sebesar biji sawi kebaikan dalam hatinya. Tapi ini adalah jaminan orang tidak akan kekal dalam api neraka. Ini tanda yang pertama. Tanda yang lain tadi sudah disebutkan, apa itu? Meninggal di hari Jumat. Tanda yang lain, Rasulullah mengatakan mautul mukmin bi'irqil jabin. Kematian seorang yang beriman ditandai dengan apa? Dengan adanya keringat di dahinya. Tapi sekali lagi saya katakan, ini tanda kita berhusnudzon. Karena mungkin saja meninggal di ruangan yang tanpa AC, apalagi kupang panas. Hah? Dia meninggal keringatan, gitu ya, keluar keringatnya. Apa pasti? Semoga, kita hanya bisa mengatakan apa? Semoga dia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Demikian pula dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, man syahidu fikum, siapa orang meninggal syahid menurut kalian? Para sahabat menjawab, man kutila fi sabilillah, orang yang meninggal dalam peperangan di jalan Allah. Dia mengatakan idzan asyhadu qalil. Kalau orang yang meninggal syahid itu hanya yang meninggal dalam peperangan, orang mati syahid berarti hanya sedikit. Lalu siapa yang meninggal syahid itu? Al-ghariqu syahid. Orang yang tenggelam itu juga mati syahid. Kita perhatiin ya dengan berita beberapa hari terakhir saudara-saudara kita yang di mana itu? Batam ya. Tadi siang saya melihat sudah sampai 59 korbannya. Itu semoga kalau mereka muslim, mereka sedang dalam usaha mencari nafkah untuk keluarga, semoga Allah membalasnya dengan syahid. Kemudian al-hadimu, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan atau tertimpa sesuatu, itu juga meninggal mati syahid. Demikian pula wanita yang meninggal karena melahirkan, itu juga dihitung mati syahid. Tapi ingat, dan masih beberapa lagi, ingat bahwa selain yang mati di medan perang, syahidnya adalah syahid akhirat. Jangan kemudian rancu, oh ini kan mati syahid, berarti diperlakukan seperti orang meninggal di medan perang. Tidak. Apa perlakuan orang meninggal di medan perang? Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, cukup dengan baju yang melekat. Bahkan sebagian mengatakan tidak perlu disolati, saking utamanya orang meninggal di medan peperangan. Itu hanya berlaku bagi siapa? Bagi yang syahid di medan perang. Jangan kemudian kalau ada perempuan meninggal karena melahirkan, ini kan mati syahid, sudah langsung kuburkan. Kasian gitu ya. Diurus dulu, mandikan, kafani, salatkan, baru dimakamkan. Nah, ini beberapa tanda husnul khatimah. Baik yang 100% atau yang kita berharap, kita berdoa. Yang terpenting kemudian sekarang adalah bagaimana kita menggapai husnul khatimah. Ada 4 tips paling tidak. Ada banyak tentunya, tapi 4 ini yang paling penting untuk kita ingat. Yang pertama adalah menjaga ketakwaan kepada Allah. Kenapa kita harus menjaga ketakwaan? Ketakwaan tentunya definisinya sudah kita hafal semua. Setiap Jumat disampaikan oleh khatib, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Kenapa takwa ini perlu kita jaga? Kembali kepada apa yang kita kisahkan, bahwa kematian adalah finishnya setan dalam menggoda manusia. Berarti husnul khatimah itu sesuatu yang mudah atau sesuatu yang sulit? Sesuatu yang sulit. Maka kalau kita memandang itu sesuatu yang sulit, maka kita butuh takwa. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, silahkan nanti dibuka sendiri ayat yang keberapa. Dalam surat At-Talaq Allah katakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Allah akan jadikan urusannya mudah. Jadi tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan apa? Wa man yattaqillah, dan barang siapa bertakwa kepada Allah. Ini satu. Yang kedua, istiqamah. Istiqamah. Tadi yang kita sebutkan dalam surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahummas taqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian dia istiqamah. Beribadah bukan hanya di saat-saat tertentu, di bulan-bulan tertentu. Para ulama sering menyindir tentang orang yang ketika bulan Ramadan ibadahnya meningkat, maksiatnya berkurang. Tapi ketika habis bulan Ramadan, sebaliknya, ibadahnya yang berkurang, maksiatnya yang meningkat. Apa kata para ulama? Apakah Tuhannya beda? Tuhan yang di bulan Ramadan dengan Tuhan yang di luar bulan Ramadan, kira-kira Tuhan kita sama atau beda? Sama. Sama. Lah kenapa sikapnya ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan kok beda? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Maka mari kita istiqamahkan amal ibadah kita. Walaupun itu apa? Mungkin sedikit. Orang hanya mampu sebulan berpuasa 3 hari. Sudah 3 hari tapi kontinu. Orang hanya mampu berinfak seminggu sekali 50 ribu. Oh, banyak Ustaz. Kata orang apa? 50 ribu itu dibawa ke masjid. Terlalu banyak dibawa ke minimarket, terlalu sedikit. Iya enggak? Kita eman-eman kan gitu, mau bawa 50 ribu. Ah, kebanyakan ini ke masjid gitu ya. Tapi kalau ke minimarket itu, minimarket belum lagi ke mall gitu ya. 50 ribu enggak ada apa-apanya. Ke minimarket itu 50 ribu seakan-akan enggak ada nilainya, cepat sekali. Ambil 1-2 barang, habis 50 ribu. Tapi subhanallah, tadi pagi saya sudah ngajari matematika kepada sebagian teman. Ternyata itu, kalau kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 200 ribu. Berapa sisanya? Sisanya berapa? 800. Sisanya berapa? 200 ribu. 200 ribu loh. matematika model mana ini? 1 juta dikurangi 200 sama dengan 200. Ini rumus yang Rasulullah SAW ajarkan ketika beliau menyembelih kambing, kemudian dibagikan kepada tetangganya. Beliau kemudian tanya kepada keluarganya, apa yang tersisa? Oh, tersisa ini paha kambing. Tidak, yang tersisa yang sudah dibagi. Kita enggak tahu 800 ribu itu kita apakan, kita enggak tahu. Tapi yang sudah pasti adalah yang 200 ribu. Maka mari kita berbuat kebaikan itu secara konti. Maka yang kedua adalah istiqamah. Kemudian yang ketiga, husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah. Tadi saya sudah tanyakan siapa yang pengin haji. Semua pengin haji. Tapi kadang terbetik dalam hati kita, ala paling saya itu penghasilan segini, mana mungkin saya akan bisa haji. Ya benar, gak bisa haji. Karena apa? Kita menganggap diri kita gak bisa haji. Maka demikian pula husnul khatimah. Kalau kita menganggap, ah saya itu cuma orang biasa, amal saya sedikit, gak mungkin saya apa? Saya mohon waktunya sedikit ya, tinggal satu lagi. Gak mungkin saya ini husnul khatimah. Ya gak mungkin beneran. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, dengan pertolonganmu insya Allah saya akan husnul khatimah. Apa dasarnya? Hadis Qudsi. Ketika Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku, kata Allah. Jadi kalau kita berprasangka insya Allah, ya Allah saya akan bisa husnul khatimah, insya Allah kita akan husnul khatimah. Yang terakhir adalah taubat. Kadang kita sudah berusaha untuk takwa, kadang kita sudah berusaha untuk istiqamah, kadang sudah berusaha untuk berprasangka baik, tapi masih ada, sebagai manusia biasa ada salahnya, ada alpanya, dan banyak dosanya. Maka begitu kita berbuat dosa, mari segera bertaubat. Kenapa? At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu menghapus apa yang yang sebelumnya. Maka dengan taubat insya Allah akan selesai, akan bersih kesalahan-kesalahan kita. Inilah yang bisa kita bagi dalam kesempatan yang singkat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus, ta'mir, imam Masjid Nurul Hidayah ini. Semoga masjid ini benar-benar menjadi nur, cahaya yang memberikan petunjuk bagi jamaahnya maupun orang-orang sekitarnya. Warga Kupang ini mendapatkan petunjuk Allah dan semuanya dimudahkan untuk husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.